بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة فضل الصلاة keutamaan sholat. Sebelumnya kita kasih penjelasan rawi yang kemarin, hadis yang antum hafalkan tadi, Abdul Aziz bin Ismail bin Ubaidillah. Tunggu ya. Abdul Aziz bin Ismail bin Ubaidillah ibni Abil Muhajir Al-Makhzumi. Ibni Abil Muhajir Al-Makhzumi Mawlahum Ad-Dimashqi. Ibnu Abil Muhajir Al-Makhzumi Mawlahum Ad-Dimashqi. قال أبو حاتم ليس به بأس. قال أبو حاتم ليس به بأس. Sehingga dikatakan saduq. Sehingga dikatakan hasan. Lihat Ta'syirul Manfaah. Kitab namanya Ta'syirul Manfaah. Rakmu tarjamah. Nomor biografinya adalah 659. Ini karya Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah. Baik. Qala rahimahullah ta'ala fadlu salati keutamaan salat. Secara umum dan secara khusus yang lima waktu. Yang fardu yang lima waktu. Namun ini umum meliputi semua salat. Qala rahimahullah ta'ala qala al-imam Ahmad rahimahullah hadathana Rauh wa Rauh ibn Ubadah ibn al-Ala ibn Hassan al-Qaisi. Rauh ibn Ubadah ibn al-Ala ibn Hassan al-Qaisi Abu Muhammad al-Basri Thiqatun Fadil. Thiqah laki mulia. An Hisham wa Hisham ibn Hassan al-Azdi. Hisham ibn Hassan al-Azdi Abu Abdillah al-Basri muttafaqun ala tawthiqih. Disepakati kesiqahannya. Muttafaqun ala tawthiqih. An Hammam. Ada Hammam? Ada keterangan di bawahnya? Disebutkan di bawah itu Hammam huna, Hammam di sini, wa kadza fil asl, begitu pula dalam buku asalnya, ziyadatun fil isnad, ini penambahan dalam sanad, kama yadhharu min tarjamatih, sebagaimana yang nampak dalam biografinya, wa tarjamati syaikhihi wa tilmidih, dan tarjama biografi gurunya dan muridnya min Tahdhibil Kamal. Tahdhibul Kamal Lizzi. Wal hadithu fil hilyah. Hadis ini juga disebutkan dalam Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, karya Abu Nu'aym al-Isbahani, min tariq Hisham an-Wasil, langsung. Bihadzi Hammam, dengan membuang Hammam. Sehingga Hammam di sini mukham, dibuang dalam sana, kelebihan, dibuang saja. Intaha Ahmad al-Qadasi, hakatainakum? Atau namanya Ahmad al-Qadasi. Nah, beliau salah satu guru saya. Belajar dengan beliau Tadribur Rawi. Ahmad al-Qadasi. Tapi enggak sampai selesai. Hanya sampai selesai Babul Jarh wa Ta'dil saja. Naam. Ahmad al-Qadasi. Terakhir ketemu dengan beliau di Aden. Di Aden. Umrah lewat Yaman, mampir ke Fius Aden Syekh Al-Adani, ketemu sama beliau. Masih kenal, alhamdulillah. Enggak tahu sekarang di mana posisinya. Baik, sehingga sanadnya adalah hadatsana Rauh an Hisham langsung an Wasil. Hamamnya dibuang. An Wasil maula Abi Uyainah. Saduqun 'abid. Saduqun 'abid. Saduq dan ahli ibadah beliau. Demikian dalam Taqrifu Tahdzib Lil-Hafidh. An Muhammad bin Abi Ya'qub. Wa Muhammad bin Abdillah bin Abi Ya'qub. Bapaknya namanya Abdullah. Muhammad bin Abdillah bin Abi Ya'qub. At-Tamimi Al-Basri. At-Tamimi Al-Basri Thiqatun. Rawiyan Thiqah. An Raja Ibn Haywah. Al-Kindi Al-Falastini. Al-Kindi Al-Falastini. Thiqatun Faqih. Beliau thiqah dan pakar fiqih. An Abi Umamah Taqala. Dari Abu Umamah Al-Bahili. Sudai Ibn Ajlan. Sudai Ibn Ajlan. Semoga Allah meridhai beliau. Qala. Beliau berkata, ansha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan sebuah perang. Ansha'a mempersiapkan, memunculkan sebuah ghazwah, perang. Saat itu saya pun mendatangi beliau. Faqultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, ud'u'allaha li bisyahadah. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku dengan mati syahid. Doakan supaya aku mati syahid. Faqala, maka beliau berdoa, Allahumma sallimhum wa ghannimhum. Ya Allah, selamatkan mereka. Ini pasukan perang ini. Ya Allah, selamatkan mereka dan beri mereka ghanimah. Artinya apa? Menang dan tidak ada yang mati. Qala, berkata Abu Umamah, fasalimna wa ghanimna. Kita pun selamat, kita pun meraih ghanimah. Qala, beliau berkata lagi, summa ansha'a Rasulullah SAW ghazwan thalitha. Agada? Apa thaniya? Thaniya. Ada wa sallam. Anak tiung yang keduanya mana? Apa tahu-tahu tiga? Pinjam palpanya. Warnanya apa ini? Cari yang lain. Saya sudah punya hitam. Halisania ya. Ada warna. Punya saya kok salis. Fi an-nuskhah al-jadidah. Thanian wa huwa as-sawab. Thumma ansha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwan thaniyan. Kemudian Rasulullah SAW mempersiapkan kembali perang yang kedua kalinya. Fa'ata itu. Saya pun mendatangi beliau. Fakultu, saya berkata, ya Rasulullah, inni ataituka marratain qabla marrati hadhihi. Marratain betul? Nah, kalau marratain betul-betul salisan dong ya. Hair insyaAllah. Sesungguhnya aku telah datang kepada engkau dua kali. Qabla marrati hadhihi, sebelum kali ketiga sekarang ini. Terus salisan dong berarti ya. Hair insyaAllah. Jantung tulis di cetakannya antum yang sanian. Kasih tanda. Hajiah. Fi an-nuskah al-qadimah. Salisan. Antum. Sanian. Ya. Antum tulis. Fi an-nuskah al-qadimah. Salisan. Salisan. Ya. Kasih keterangan. Wahwal munasib li siyaq. Itu yang lebih cocok dengan siyaq hadisnya. Tulisan. Punya saya tak tulis. Oh, berarti ada yang sakot lagi nih. Lu. Masa? Oh gitu. Fakultu ya Rasulullah udurullah li bisyahadah gitu. Oh, Masya Allah. Lah, punya saya. Banyak yang sakot kali gitu ya. Wah. Ya, khair kali gitu. Khairan insya Allah. Saya baca lagi ya. Thumma ansha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwan thaniyan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan perang yang kedua kalinya. Fa'ata itu. Saya pun datang kepada beliau. Fakultu ya Rasulullah. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, ud'u Allah li bisyahadah. Berdoalah kepada Allah untukku dengan menjadi syahid. Faqala Allahumma sallimhum wa ghannimhum. Maka beliau berdoa, ya Allah, selamatkan mereka, beri mereka ghanimah. Qala, berkata Abu Mama, fasalimna wa ghanimna. Betul? Betul ya? Tama baca punya antum. Saya hanya sekedar menyesuaikan saja. Fasalimna wa ghanimna. Kita pun selamat dan meraih ghanimah. Qala, beliau mengatakan, summa ansha'a Rasulullah SAW ghazwan thalitha. Betul? Nah, kemudian Rasulullah SAW mempersiapkan kembali perang yang ketiga kalinya. Fataituh. Saya pun mendatangi beliau. Fakultu ya Rasulullah. Maka saya mengatakan, wahai Rasulullah SAW. Inni ataituka marrataini qabla marrati hadhi. Wahai Rasulullah SAW. Inni ataituka. Sesungguhnya aku telah datang kepada engkau marratain dua kali. Qabla marrati hadhi, sebelum kali yang ini. Fasa'altuka. Saya pun meminta kepada engkau ya Rasulullah. Antada'u Allah li bisyahadah. Supaya engkau berdoa kepada Allah untukku dengan mati syahid. Fada'auta Allah Azza wa Jal. Lalu engkau pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ayyusallimana wa yughannimana. Supaya Allah menyelamatkan kami dan memberikan ghanimah. Fasalimna wa ghanimna. Kita pun selamat dan meraih ghanimah. Ya Rasulullah, fad'u Allah li bisyahadah. Maka ya Rasulullah, doakan kepada Allah, berdoalah kepada Allah untukku dengan mati syahid. Faqala, beliau berdoa juga, Allahumma sallim wa ghanimhum. Ya Allah, selamatkan mereka, beri mereka ghanimah. Qala fasalimna wa ghanimna. Kita pun selamat dan meraih ghanimah. Semata itu. Kemudian saya pun datang kepada beliau. Fakultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni bi'amal. Perintahkan aku dengan sebuah amal. Qala, beliau mengatakan, alika bisawm. Hendaklah engkau mengerjakan puasa. Fa'innahu la mithlalahu. Sesungguhnya tidak ada yang semisal puasa. Qala, berkata sang rawi, fama ru'iya Abu Umama walam ra'atuhu wala khadimuhu illa siyama. Maka semenjak itu tidaklah dilihat Abu Umama, istrinya, pembantunya, melainkan dalam keadaan berpuasa. Qala, Kata sang rawi, fakana idza ru'iya fi darihim duhanun bin nahar. Maka dahulu apabila dilihat, terlihat fi darihim di rumah mereka, duhanun asap bin nahar di siang hari. Kok nampak ada asap di rumahnya? Kila dikatakan, i'tarahum dhayif. Mereka kedatangan tamu. Datang kepada mereka tamu insidental. Nazala bihim nazil, ada yang singgah kepada mereka begitu. Sehingga dimasakkan kalau tuan rumahnya puasa gitu ya. Qala, berkata sang rawi, farabitha bidzalika masyaallah. Beliau pun tinggal dalam kondisi seperti itu dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah azza wajalla. Artinya sekian lama gitu berlangsung. Beliau fokus puasa, puasa, puasa, puasa, puasa, puasa. Thumma ataitu. Kemudian saya pun datang kembali kepada Rasulullah SAW. Faqultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, amartana bisiyam. Engkau telah memerintahkan kami untuk berpuasa. Fa'arju ayyakuna qad barakallahu lana fihi. Maka saya berharap semoga Allah memberkahi kami pada puasa ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, famurni bi'amal akhar. Perintahkan aku dengan amal yang lain. Qala, beliau bersabda, i'lam. Atau syahid. I'lam, ketahuilah. Annaka, sesungguhnya engkau. Lan tasjuda lillahi sajdatan. Tidaklah engkau sujud untuk Allah satu kali sujud saja. Illa rafa'allahu laka biha darajatan. Melainkan Allah akan mengangkat untukmu dengan itu satu derajat. Wa hatta 'anka biha khathiatan. Dan Allah akan menghapuskan dari engkau dengan itu satu kesalahan. Qala rahimahullah Imam Ahmad. Haddatsana Rauf. Yang sama. Ibn Ubadah. Qala haddatsana Mahdi bin Maimun. Mahdi bin Maimun al-Azdi. Abu Yahya al-Basri. Al-Azdi Abu Yahya al-Basri. Thiqatun. Qala haddathana Muhammad ibn Abdullah bin Abi Ya'qub yang sebelumnya. An Rajab bin Haywah yang sebelumnya. An Nabi Umamah qala ansya'a Rasulullah SAW ghazwatan fa fataitu. Sama ya. Fa dzakara ma'na. Kemudian beliau membawakan secara makna. Illa annahu qal. Hanya saja beliau mengatakan. Murni bi'amalin. Perintahkan kepada aku dengan sebuah amalan. Akhudhu anka. Ya aku ambil itu dari engkau ya Rasulullah. Yanfa'uni Allahu bihi. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada aku dengan amal tersebut. Qal, beliau bersabda, alaika bisawm. Hendaklah engkau berpuasa. Qal rahimahullah, masih Imam Ahmad. Haddatsana Fitr ibn Hammad ibn Waqid. Fitr ibn Hammad ibn Waqid al-Basri. Saduqun. Lihat ta'jirul manfa'ah. Lihat ta'jirul manfa'ah. Juz 2. Halaman 117. Nomor biografinya 859. Juz 2. Halaman 117. Rakam 859 Al-Hafiz. Qala haddatsana Mahdi ibn Maimun yang di atas an Muhammad bin Abdullah bin Abi Ya'qub an Raja ibn Haywa an Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla aw nahwa. Sama ya. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Bahz ibn Asad. Thiqah. Bahz dalam kutub sittah ada dua. Ada Bahz ibn Asad yang sekarang ini al-Basri, thiqah, sabtun. Yang kedua adalah Bahz ibn Hakim al-Qushairi Saduq. Ada Bahz ibn Asad, Thiqah. Ada Bahz ibn Hakim, Saduq. Yang sekarang adalah Bahz ibn Asad. Haddathana Mahdi ibn Maimun, fadhakarahu mutawwalan kal awal. Beliau membawakan dengan panjang sebagaimana yang pertama yang kita bahas. Waqala di halaman yang lain, Imam Ahmad, haqala haddathana Yazid. Wa Yazid ibni Harun ibni Zadhan al-Wasiti. Yazid ibni Harun ibni Zadhan al-Wasiti. Abu Khalid. Thiqatun mutqinun abid. Thiqah mutqin al-ibadah. Ya Yazid bin Harun bin Zadhan al-Wasiti Abu Khalid thiqatun mutqinun abid. Al-Hafidz dalam bukunya Tahdzibut Tahdzib mengatakan ahadul a'lam al-masyahir al-hufaz. Salah satu tokoh hufaz yang masyhur. Ada Yazid bin Harun. Qala haddatsana Mahdi bin Maimun fa dzakarahu. قال الشيخ مبي بن هادي رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح. Sahih dikarenakan sumber hadis ini pada Muhammad bin Abdullah bin Ya'qub. Muhammad bin Abdullah bin Abi Ya'qub. Baik. Dan setelahnya adalah rawi yang thiqah. Sehingga dikatakan sahih. Kalau dengan isnad yang pertama, Imam Ahmad, Saduq, ada wasil, Maula bi Uyainah. Jadi beliau dikuatkan dengan Mahdi bin Maimun. Sehingga sumber hadis pada Muhammad bin Abdullah bin Abi Ya'qub thiqah. Raja bin Haywah thiqah faqih. Abu Umamah sahabi. Yang dikatakan sahih. Qala hadha hadithun sahihun. Walahu illatun ghairu qadihah. Ini hadis memiliki illah. Penyakit yang tidak mencacati keabsahan hadis. Tolong untuk yang Qismuddin Salih dicermati ini contoh Al-Mazid fi Muttasil Asanid. Ini hadis contoh Al-Mazid fi Muttasil Asanid. Dan dua juga persiapan ini dicatat baik-baik. Syekh Muqbil bin Hadi berpendapat Al-Mazid itu bukan mu'al tapi yurwa ala wajhin sayati. Walahu illatun ghairu qadihah. Dia memiliki illah yang tidak mencacati keabsahan hadis. Apa itu? Beliau mengatakan faqad rawahu al-Imam Ahmad rahimahullah faqala haddatsana Abdul Samad. Abdul Samad bin Abdul Warith. Thiqah. Qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj. Imam ya. Padahal قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الضبي الذي أتت قال سمعت أبا نصر قال يحدث عن رجاء بن حيوة الذي أتت محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب langsung رجاء بن حيوة. Sekarang ini ada perantara namanya siapa? Abu Nasr. Perhatikan baik-baik. Qala haddathana Muhammad bin Abi Ya'qub al-Dhabi qala sami'tu Aba Nasrin. Ada penamaan rawi ini. Yuhadithu an Rajab bin Haywa an Abi Umama tafadhakarahu. Qala wa akhrajahu Nasa'iyyu aydha min tariqain, dari dua jalur ila Syu'bah. Sama pada Syu'bah. Bi dzikri wasitatin, dengan menyebutkan perantara baina Muhammad bin Abi Ya'qub wa Rajab bin Haywah. Namanya siapa? Abu Nasr. Saya cari-cari, enggak tahu siapa ini Abu Nasr ya. Al-Bim Abu Nasr. Baik. Beliau mengatakan fahadhi illah. Kata Syekh, ini penyakit. Ada illah yang di atas tanpa penambahan Abu Nasr, sekarang dengan penambahan Abu Nasr, perantara antara Muhammad dan Raja bin Haywa. Beliau mengatakan lakinnaha ghairu qadihah, akan tetapi penyakitnya itu tidak mencari hadis. Ghairu qadihah. Kenapa? Li'anna An-Nasa'iyya rahimahullah qad akhrajahu qablu. An-Nasa'i telah mengeluarkan ini sebelumnya. Wafihi dan padanya tasrihu Muhammad bin Nabi Yaqub al-Ikhbar min Raja' bin Haywah. Padanya ada pernyataan tegas Muhammad bin Nabi Yaqub dengan ikhbar. Dia mengatakan akhbarona dengan tegas dari Raja' bin Haywah. Fa'ala hadha, atas dasar ini, fal hadithu min al-mazid fi muttasil asanid. Fasabat al-hadithu walhamdulillah. Maka hadith pun sabit walhamdulillah. Barakallahu fikum. Saya jelaskan bagaimana ini. Saya terangkan sini mustalahnya. Paham tak kira-kira? Hah? Taib. Disebutkan dalam pembahasan mustalahul hadith, ada pembahasan al-mazidu fi muttasil asanid. Bagaimana gambarannya? Gambarannya adalah pada isnad ada tambahan seorang rawi yang tidak disebutkan oleh rawi-rawi yang lain. Nah, sekarang ini ada penambahan siapa? Abu Nasr. Ya, ada penambahan Abu Nasr yang tidak ditambahkan oleh rawi yang lain. Baik, kapan dikatakan sebagai al-mazid? Ada dua persyaratan. Ada dua persyaratan. Ini yang disebutkan dalam buku mustalah ya. Dua persyaratan. Yang pertama, alladzina rawau biduni ziyadah atqan wa ahfad min alladzina rawau biziyadah. Rawi-rawi yang meriwayatkan hadis dengan tanpa penambahan rawi tersebut lebih mutkin, lebih hafid dibandingkan dengan rawi yang meriwayatkan dengan penambahan rawi tersebut. Singkatnya, ar-riwayah an-naqisah, riwayat yang kurang, yang tanpa penambahan rawi, itu lebih kuat, lebih mutkin, lebih hafid dibandingkan dengan riwayat zaidah. Riwayat yang ada penambahan rawinya. Yang pertama. Yang kedua, adalah at-tahdith, afwan at-tasrih, بالتحديث أو الاستماع أو الإخبار أو استماع في موضع الزيادة التصريح بالإخبار أو بالتحديث أو بالاستماع في موضع الزيادة. Ada pernyataan tegas mengatakan ikhbar akhbarona atau tahdith hadatsana atau sama' sami'tu pada tempat yang ada penambahan rawi tadi. Sekarang sini teman-teman, yang ada penambahan rawinya, hadatsana Muhammad bin Nabi Yaqub al-Dhabi qala sami'tu Aba Nasr. Sama ya, yuhaddits. Aman ya? Ini sama dan tahdits. Belum mengatakan lagi? Li'anna An-Nasa'i rahimahullah qad akhrajahu qabl wa fihi tasrih Muhammad bin Nabi Yaqub bil ikhbar bin Rabin Haywa. Pada riwayat Nasa'i dikatakan Muhammad bin Nabi Ya'qub akhbarona Raja' bin Haywah. Pada tempat yang ada penambahan rawi, ada tasrih bil-ikhbar mengatakan akhbarona atau haddatsana atau sami'tu. Sehingga dikatakan al-mazid fi muttasil asani. Baik, tergambar insyaAllah sekilas insyaAllah bagi yang belum bermustalah. Cuman di sini para ulama yang menyebutkan pembahasan ini dalam buku mustalah itu memasukkan pembahasan al-mazid min al-mu'al. Faham? Termasuk hadis yang mu'al yang berpenyakit. Faham ya, Ivan? Dihukumnya apa, Ivan? Dihukum syadz. Dikatakan syadz. Penambahan rawi syadz. Kenapa dikatakan syadz? Dikarenakan rawi-rawi yang meriwayatkan dengan tanpa penambahan lebih mungkin, lebih hafil. Paham tuh? Yang menambahkan kalah hifatnya. Sehingga dikatakan syadz. Paham tuh? Mu'al, berpenyakit. Dan qadihah. Qadihah. Ini yang disebutkan dalam buku Musra. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah Barakallahu fikum. Dalam contoh sekarang ini dan beberapa contoh di bukunya beliau juga ada beberapa beliau sebutkan di buku ini Minal Mazid. Asy-Syaikh Mubin bin Hadi rahimahullah berpendapat al-mazid ketika terpenuhi ketentuan tadi itu bukan mu'al. Illah ghairu qadihah. Sekarang ini belum mengatakan fal haditsu minal mazid fi muttasil fa tsabatal haditsu walhamdulillah. Paham ya? Enggak membuat dhaifnya sebuah hadis. Maka isnad ini dalam pandangan beliau yurwa ala wajhain. Yurwa ala wajhain. Diriwayatkan dengan dua sisi. Terkadang Muhammad bin Abdullah bin Abi Ya'qub meriwayatkan langsung dari Rajab bin Haywah. Tuh. Terkadang Muhammad bin Abdullah bin Abi Ya'qub meriwayatkannya dari Abu Nafr dari Rajab bin Haywah. Kadang langsung, kadang dengan perantara. Dan semuanya thiqah. Tidak ada masalah. Begitu. Sehingga dikatakan mazid, tapi al-hadithu sahih. Hakan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bistawab. Nah, ketika saya di sana, masih di sana di Damaj, di teman Syekh Mukbil, ya kawan, walaupun tidak ketemu sama Syekh Mukbil, saya menanyakan kepada beberapa mustafid, mustalah di sana terkait dengan masalah masjid ini. Yang saya bawakan tadi itu dua ketentuan itu keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bukunya An-Nuzha. Kif hada? Kif yang ini? Artinya saya ingin menekankan al-masjid itu mu'al. Ini ketentuannya. Kif hada? Dijawab sama sebagian mereka, lah itu, Al-Hafidz ini terbalik pemahamannya. Iya. Yeah. Terbalik ini pemahamannya. Kok jadi begini? Itu pengalaman saja ketika di sana. Ya. Jawabannya yang enggak jadi begitu, yang begitu ketentuannya gitu. Cuman beda pandangan saja. Ya. Yang masyhur dalam buku-buku mustalah, yang namanya Al-Mazid, itu mu'al. Dimasukkan dalam qismul mu'al. Paham? Paham. Cuma Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah berpendapat al-mazid bukan qismul mu'al. Tetapi illa ghairu qadihah al-hadith sahih yurwa ala wajhain dengan syarat at-tafrih fi mawdhi' ziyadah. Makanya beliau hanya menyebutkan satu poin saja, yaitu adanya ucapan akhbarona atau haddatsana atau sami'tu pada tempat yang ada penambahan situ. Pada kata beliau, li'anna Nasa'iyya rahimahullah qad akhrajahu qabl wa fi tasrih Muhammad bin Abi Ya'qub bil ikhbar min Rajab bin Haywah. Hanya satu poin yang disebutkan situ, ya. Ala kulli hal hakadha. Jadi ya ketika antum mengajarkan mustalah, ya sampaikan dua-duanya. Yang masyhur itu mu'al. Cuman Asy-Syaikh Mukbil punya pendapat itu sahih yurwa ala wajhain. Paham? Nah, sekarang ini pendapat demikian al hadis sahih yurwa ala wajhain barakallahu fikum. Ala kulli hal. Ada keterangan dibawakan di Asma'allah? Enggak ada ya? Aman ya. Hayr insyaallah. Dan nampaknya ini yang masyhur di kalangan talabahnya beliau. Saya beberapa kali belajar mustalah di mustafid-mustafid di sana, di murid-murid Mukbil, demikian mereka pemahamannya, al-mazid itu bukan termasuk illa qadihah. Wallahu a'lam bishawab. Hayr insyaallah. Kita kembali kepada lafaz hadis. Insyaallah. Setengah jam sendiri. Kita langsung kepada inti pembahasan syahid. Yang diinginkan pada lafaz hadis ini adalah yang terakhir. I'lam. Ketahuilah. Annaka lan tasjuda lillahi sajdatan. Illa rafa'allahu laka biha darajah. Wa hatta'anka biha khati'ah. Ini keutamaan sholat. Baik, barakallahu fikum. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sujud sholat. Sajdah itu sujud atau satu rakaat sholat. Keutamanya adalah Allah akan mengangkat derajat pelakunya dengan itu. Dan yang kedua, Allah akan hapuskan kesalahan dia dengan itu. Ya, dengan zahir riwayat ini, satu rakaat pahalanya demikian. Kalau sholatnya dua rakaat, maka mendapatkan dua kali lipatnya. Sholatnya tiga rakaat, tiga kali lipatnya. Sholatnya empat rakaat, empat kali lipatnya. Paham ya? Kalau empat rakaat, maka diangkat empat derajat, dihapuskan empat kesalahan. Ini berlaku untuk sholat yang fardu dan yang sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian kata-kata darajatan meliputi darajah di dunia dan darajah fil akhirah. Tingkatan derajat di dunia ini dan tingkatan derajat di akhirat nanti. Darajah di dunia, darajah fil akhirah. Kemudian kata-kata khati'ah ialah saghair. Yang dimaksud dengan khati'ah, kesalahan ialah saghair, dosa kecil. Allah akan hapuskan daripadanya satu dosa kecil. Nah, seringkalinya kata-kata khati'ah itu untuk dosa kecil. Dan secara umum, barakallahu fikum, secara umum, amal soleh, ini kaidah umum ya menurut jumhur ulama, sebuah amal soleh yang punya keutamaan menghapuskan dosa, itu dosa kecil. Itu kaidah umum ya. Jumhur ulama berpendapat, semua amalan, semua amal soleh yang punya keutamaan menghapuskan dosa, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Nah, ini keutamanya luar biasa ya. Nah, kalau sekarang antum dalam sehari berapa kali rakaat? Total berapa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 17 rakaat. 17 ya, 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4, 17 ya. 17 rakaat. Sehari antum diangkat 17 derajat dan dihapuskan 17 kesalahan. Belum yang sunnah. Rawatib, Qobliyah, Ba'diyah, Tahlil Masjid, Yamulail, dan yang lain-lain, ikhwan, itu semua dimasukkan di sini. Sehingga seorang hamba itu bisa naik martabatnya, derajatnya dengan sholat lillahi ta'ala dalam sehari sekian puluh derajat, kemudian dihapuskan sekian puluh kesalahan. Maka ini harus menjadi penyemangat bagi masing-masing kita untuk bersemangat dalam mengerjakan ibadah sholat. Yang sunnahnya, terutama yang fardunya. Ini khusus untuk sholatnya. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Ketika untuk mengerjakan secara berjamaah, dilipat gandakan 27 derajat. Itu bab lain lagi. Ya, bab lain lagi. Itu keutamaan untuk masing-masing amalan yang termasuk dalam hadis. Yang dibahas sekarang hanya keutamaan rokaatnya. Satu rokaat, satu sujud. Barakallahu fikum. Maka, fastabiqul khairat. Inilah kalian, kita semuanya berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Jangan malas, bersemangat untuk beribadah sholat. Dikarenakan besar keutamaannya, besar pahalanya. Barakallahu fikum. Nah, faedah yang lain yang bisa kita ambil di sini ikhwan adalah al-ghazwah atau al-jihad, perang atau jihad itu wewenang pemerintah. Ya, perang atau jihad itu wewenang pemerintah. Di antara ketentuan syar'inya jihad adalah bersama dengan waliul amr, atau dengan bendera waliul amr, atau diizinkan oleh waliul amr. Paham ya? Bersama waliul amr, ini mereka ikut perang, kamu di belakangnya. Dengan bendera mereka, yakni mereka menunjuk seseorang pemimpin pasukan, kamu ikut bersama dengan rombongan tadi. Atau dengan seizin mereka, kamu berangkat dengan seizin penguasa. Rombonganmu, komunitasmu, berangkat jihad, berangkat perang dengan izin pemerintah. Tanpa ini dinyatakan bukan jihad, tetapi irhab, teror. Ini nampak ya, Nabi kita Muhammad yang mempersiapkan jihadnya. Ansha'a Rasulullah SAW ghazwatan. Beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi, sekaligus sebagai pemimpin umat ketika itu. Faedah yang lain adalah diperbolehkan meminta doa kepada orang soleh. Diperbolehkan meminta doa kebaikan kepada orang soleh untuk diri kamu. Maknanya, engkau memohon kepada orang soleh tadi, dia berdoa kepada Allah untuk kamu. Doanya apa? Ya kebaikan. Bisa istighfar, supaya Allah mengampuni kamu. Sekarang ini asyhadah. Meminta kepada Rasul supaya berdoa kepada Allah, supaya kamu diberi mati syahid. Demikian bolehnya meminta doa kepada orang yang soleh dengan kebaikan. Ketentuannya, untuk selain Nabi, ketentuannya adalah tidak boleh ada keyakinan, tidak boleh adanya i'tiqad barokah, ngalah barokah pada orang soleh tadi. Ketentuan yang kedua adalah tidak terus menerus. Adamul istirsal. Paham ya? Datang, Allah soleh. Pak, doakan saya pak, supaya rezekinya lancar. Doakan. Barakallahu fi rizqikum. Barakallahu fi amwalikum. Jadi bukan minta kepada orang. Strategi sebagai perantara saja dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan keyakinan berdoa langsung kepada Allah itu lebih afdal. Ya, berdoa langsung kepada Allah Azza wa Jalla itu lebih afdal. Faedah yang lain ialah bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam makbul. Pada umumnya diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Tiga kali beliau berdoa, Allahumma sallimhum wa ghanimhum makbul. Ya Allah, selamatkan mereka, beri mereka ghanimah. Makbul. Tiga kali pula mereka selamat dan mendapatkan ghanimah. Tapi tidak semuanya makbul. Ada beberapa doa yang beliau mohon kepada Allah tidak makbul. Tapi pada umumnya doa beliau makbul. Barakallahu fikum. Faedah yang lain barakallahu fikum adalah keutamaan shaum. Keutamaan berpuasa dikatakan la mithla lahu. Tidak ada amal yang semisal puasa. Ini meliputi puasa yang fardu, puasa Ramadan dan puasa sunnah. Sebab hadis ini tegas menunjukkan ini puasa sunnah. Abu Umama, istrinya, khadimnya selalu berpuasa. Sampai kalau ada di siang hari nampak asap, oh ada tamu, oh ada yang singgah. Gitu. Sering berpuasa, itu menunjukkan puasa sunnah. Maka min babi aula, lebih-lebih lagi puasa yang fardu, puasa Ramadan. La mithla lahu, tiada yang semisal dengan itu. Disebutkan dalam hadis qudsi, setiap amal Bani Adam untuk dia. satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai ila akhiri. Illa shaum, Allah mengatakan kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan akulah yang akan membalas puasa tadi. Kalau amal yang lain disebutkan ganjarannya minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Untuk puasa tanpa disebutkan bilangan. Itu menunjukkan sangat-sangat besar lipatan pahalanya. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikatakan la mithla lahu. Tidak ada yang semisal dengan puasa. Kalau sholat itu ibadah zahir, nampak. Kalau puasa ibadah batin. Hanya yang tahu hanya Allah dan dirinya. Dikatakan dia ngapa-ngapain. Dia sahur, enggak ada yang tahu dia sahur, cuma dia keluarganya yang tahu. Sudah selebihnya dia dengan yang lain, enggak ada yang ngerti. Enggak ada yang ngerti. Dia puasa, kalau dia diam aja. Tahu-tahu, oh, kok dia buka puasa, dia sahur. Dia puasa. Tapi kalau sholat orang tahu, masuk masjid di waktunya ikut dalam shaf, dia sedang sholat. Puasa tidak. Jadi dikatakan ibadatu sir, ibadah rahasia. Ada puasa. Faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat secara umum. Dan secara khusus keutamaan Abu Umama Al-Bahili. Dari banyak sisi, yang pertama, ingin meraih mati syahid. Ini para sahabat ya. Enggak takut mati mereka. Malah cari mati. Cari mati, syahid. Yang pertama. Yang kedua, ialah ketika mereka bertanya sesuatu kepada Rasul, sebuah amalan, langsung dikerjakan. Al-amal bil-ilm. Mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ya Rasulullah perintahkan aku dengan sebuah amal. Kamu puasa, langsung puasa. Itu para salaf. Mereka belajar ilmu itu bukan sebagai wawasan semata. Belajar ilmu bukan untuk diperdebatkan. Belajar ilmu bukan dalam rangka untuk yang lainnya. Belajar ilmu itu diamalkan. Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ucapannya, perbuatannya, tata kramanya, adabnya dengan ilmu. Ada perubahan pada dirinya. Ibadahnya semangat di atas sunnah. Ucapannya nampak beradab, sopan, berilmu. Amalnya juga demikian. Nampak pada dirinya asharul ilmi. Tanda dan bekas-bekas ilmu. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Nah. Yang ke faedah yang berikutnya ini adalah barakatul amal. Pentingnya memohon kepada Allah Azza wa Jal barakah amalan. Ya, kalau amalnya barakah itu diberi kemudahan untuk terus-menerus melakukannya. Barakah ya. Ini itu ucapannya Bu Mama. Fa arju ay yakuna qad barakallahu lana fihi. Saya berharap Allah memberi keberkahan kepada kami pada amal puasa itu. Ini penting. Jadi enggak semata-mata memberi sesuatu duniawi, minta keberkahan amal. Ya Allah, berkailah untukku ilmuku. Ya Allah, berkailah untukku salatku, puasaku, baca Qur'anku dan yang lainnya. Minta keberkahan pada amal. Sehingga amalnya di atas sunnah. Amalnya mudah. Engkau diberi kemudahan untuk terus menerus mengamalkan amal tadi. Itu namanya barokah. Selalu ada pada diri kamu. Menjadi berkah dalam kehidupan kamu dan keluarga kamu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Antum hafalkan hadis yang mudah ini. Mudah ini. Kayak cerita. Sama aja kan tinggal ghazwatan, ghazwa thaniyan, terus wasalisan, gitu aja kan. Lafaznya mirip-mirip. Insyaallah kasih kemudahan untuk menghafalkannya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukum makan tikus? Kok takon iki lho. Tikus itu fa'rah, termasuk hewan yang diperintahkan dibunuh. Sehingga jumhur ulama berpendapat hewan-hewan yang diperintahkan dibunuh itu haram dimakan. Pasti ada sisi kemadharatannya. Dan yang kedua menjijikkan. Jadi enggak semata-mata enggak bertaring, banyak hal yang lain yang menjadi sebab diharamkannya sesuatu. Di antaranya adalah ketika hewan itu diperintah dibunuh, maka jangan dimakan. Atau hewan itu dilarang dibunuh, maka juga haram dimakan. Yang haram dibunuh kayak lebah, lebah, semut, hudhud, surat. Loh, madu, madunya zen, lebah yang dimaksud. Tidak boleh makan lebah. Kalau madunya zen. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Susah banget. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahu a'lam bis-shawab. Iya, apakah Syekh Talakantus itu salah satu manusia mukbil? Nah, beliau termasuk manusia mukbil. Beliau sekarang termasuk masih Aden. Di sana. Apa yang dimaksud puasa itu untuk Allah? Puasa lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala niatnya. Bukan puasa untuk kesehatan, diet, atau yang lainnya. Puasa betul-betul memang lillahi ta'ala. Ikhlasan. Bolehkah riak kepada orang tua? Gimana gambarannya? Riak kepada orang tua. Gimana gambarannya ya? Misalkan antum beramal supaya dilihat sama orang tua gitu. Ya enggak boleh, sama aja. Kan makhluk. Tidak boleh beramal dengan tujuan supaya dilihat sama oleh orang tua. Harus lillahi ta'ala barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Apakah contoh di bawah ini termasuk riba? Si A meminjam sebuah botol minuman kepada si B. Kalau gitu ya. Si B pun mengatakan pakai aja. Tapi nanti isikan air sekalian ya. Mohon penjelasannya. Ini bukan pinjam-meminjam. Ini namanya ariyah. Dimasukkan dalam pembahasan ariyah. Ya ini apa ya. Ya hal-hal yang sifatnya barang-barang rumah tangga gitu. Paham ya? Barakallahu. Pinjam gelasnya, pinjam piringnya, pinjam sendoknya. Kita menggunakan bahasa apa ini? Pinjam, tapi bukan korob. Paham belum? Nah, yang seperti ini dipinjamkan. Di antara ciri-ciri orang yang tercela enggak mau meminjam seperti ini, wa yamna'unal ma'un. Ada yang mengatakan ma'un yang barang seperti ini. Pinjamnya aja. Pakai itu. Tolong ya nanti diisi airnya, tapi bayar oh. Ah, nanti dia isikan air galon kamu, nanti kamu yang membayar galonnya, isi galonnya. Itu namanya bukan qarad barakallahu fiikum. Ustaz, pinjem kitab sebentar ya, kitab yang mana? Tolong untuk pakai dulu. Tolong ya nanti antum kasih sampul. Nanti saya ganti sampulnya gitu. Wah, riba. Enggak, itu bukan qarad. Harus dipahami terlebih dahulu yang namanya akad qarab. Jadi tolong jangan menggunakan kebiasaan bahasa Indonesia. Harus menggunakan pakai bahasa Arab. Wallahu a'lam. Bagaimana cara Ustaz menerjemahkan Syekh ketika dalam doa? Saya bukan menerjemah loh. Di rumah saya itu ada tim khusus yang menerjemah. Saya enggak masuk. Ya, kadang pernah diminta. Dari sekian puluh kali kan, paling saya sekali, dua kali enggak banyak. Kalau yang di JIC dulu ketika saya berwahid enak, dikasih. Beliau sangat ketik, jadi print out yang beliau sampaikan saya dikasih. Ya sudah saya tinggal apa namanya menerjemahkan teksnya saja. Enak kan? Nah. Selebihnya ya tawakal ya, mampunya nulis. Orang ngomong begini kan. Itu enggak sanggup saya. Terus saya enggak sanggup. Seringkalinya banyak yang kurang. Harakallahu. Tapi kalau para asatidzah yang dari jamiah Islamiyah, masya Allah, mereka memang terbiasa sejak sekolah itu dilatih untuk menerjemahkan masyayikh ketika musim haji. Ini secara mas diterjemahkan. Diterbiasa. Kalau kita orang nggak terbiasa. Ya bisa sih, cuma bisanya tuh ada yang hilang. Kalau cuma sedikit, nggak apa-apa dikasih isyarat sedikit. Ya nggak plak persis, enggak. Gimana lagi? Kemampuan segini ya. Jadi selalu menolak kalau diminta sebagai penerjemah dikarenakan bukan ahlinya. Wallahu a'lam bissawab. Cuman kalau tarekat saya mau berbeda. Saya kalau menerjemahkan itu ya saya gunakan bahasa kayak orang ceramah sendiri gitu. Jadi bukan kayak orang sedang menerjemah itu enggak, tapi saya menerjemahkan kayak orang sedang ceramah. Syekh ceramah pakai bahasa Arab, saya pakai bahasa Indonesia dengan bahasa beliau. Wallahu a'lam bishawab. Kurang 4 menit. Pertanyaannya yang mutu ya. Yang enggak mutu jangan tanyakan. Pas yang bermutu saya enggak tahu jawabannya. Wallahu a'lam juga. Nah ini bermutu tapi saya nggak tahu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak ada. Apa punya itu? Satu hadis penuh, utuh. Hadisnya sama gitu ya. nomornya sama. Ini penambahan ya. Terus saya enggak paham bagaimana model anunya. 892893. Loh kok 3 lagi? Yang 4-nya mana? Oh, yang 4 ya. Ini salah nomor juga. Silakan taruh setelah nomor lo. Ini yang berikutnya. Berikutnya saya enggak ada. Apa tuh? Apa mananya apa kalau kayak gitu? Nah iya, berarti penambahan saham. Sebenarnya enggak ada. Ya sudah, itu harus berikutnya berarti ya. Penambahan dari ini nuskhah yang lama. Ada penambahan hadis berikutnya. Makanya, tapi kok 893? Oh gitu. Oh ya sudah, nggak apa. Yang tambahan tuh antu, saya pakai yang lama aja. Ini zamannya si mobil. Ini zaman setelah si mobil. Hanya penambahannya mungkin bukan dari si mobil kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yakfi ikhwan, nakfi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.